الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Beliau bernama Dr. Zaidul Akbar. Beliau berasal dari Bekasi. Beliau anak kelima dari 7 bersaudara. Beliau lahir tepatnya di Jambi 30 November 1977. Beliau datang ke Hamasa bermodalkan hafalan 1 juz Al-Quran. Motivasi beliau untuk ikut Hamasa adalah ingin menjadi hafiz 30 juz dan memberikan mahkota kemuliaan untuk kedua orang tua di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan ingin menjadikan Al-Quran sebagai nafas dalam kehidupan. Motto prinsip beliau adalah hidup mulia dalam dakwah. Dan insya Allah pada sore hari ini beliau akan membacakan surah Al-Hasyr ayat 17-24 kepada muhafiz dan peserta kami. Persilahkan dengan hormat. Kabar baik. Belum, ini mau setoran terakhir mak buat mama. Ya. Insyaallah. Doain. Ya ini setoran terakhir sudah selesai 30 juznya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di surga nanti bisa menghadiahkan mahkota buat mama sama abah. Ya insyaallah. Amin mama. Bahagia dulu, mak doa terus ya, semayang mak doa terus, minta hidayah. Ya belum sempurna sih semua, tapi insya Allah mudah-mudahan ini menjadi saksi bahwa insya Allah anak mama dan apa yang mama ajarkan dulu, ngaji waktu kecil dulu, insya Allah semua huruf yang ame baca di sini mengalir kebaikannya buat abah dan mama. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin. Mohon maaf kalau selama ini banyak salah sama mama. Mohon maaf kalau belum banyak bisa berbakti dengan mama. Maafin ya, maafin. Dibodoh sama mama juga. Jangan terhambat. Anak saya Zaidul Akbar dan juga Bakar yang berusaha menghafal kitab sucimu. Kalau dia ada dosa sama kami, kami maafkan dan lancarkanlah semua jalannya. Mama doanya kayak gitu. Makasih. Mama doa gitu, semoga dia bisa menghafal ayat sucimu dan berkahi semuanya. Amin. Mama doa gitu semua, insyaallah. Makasih. Kemauan kamu sendiri terus disertai doa mama sama apa, disertai hidayah dari Allah, itu semua akan terjadi. Amin. Tolong ridho kalau ada mungkin salah kata, salah sikap yang mama tak rela dengan itu, tolong ikhlaskan. Iya. Abah juga. Sudah. Mudah-mudahan dengan Al-Quran yang kami hafal ini bisa menjadi syafaat buat keluarga kita di Yomilisa. Amin. Ini. Ya, Quran itu kan akhlak Rasul. Jadi kalau kita sudah memahami, mempelajarinya, insyaallah jalan itu akan lebih baik. Amin. Ini mohon setoran mak buat mama, mudah-mudahan mama bisa dengar, dan kalau ada mushaf, ada Quran, mama mungkin bisa buka surat Al-Hasyr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya ay